صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Jalalain. Kita masih membahas tentang sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Terakhir kemarin di ayat yang ke-17 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memisalkan sifatnya orang-orang munafikin seperti orang yang berupaya untuk menghidupkan api, dan tatkala api itu telah menerangi apa-apa yang ada di sekitarnya sehingga dia bisa melihat keadaan di sekitarnya, tiba-tiba dzahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya tersebut. Wa tarakum fi dzulumatin la yubsirun, ditinggalkan mereka di dalam kegelapan dan tidak bisa melihat. Nah, ini orang-orang munafikun. Ketika di dunia mereka mendapatkan penerangan karena mereka pura-pura menjadi seorang muslim, ya. Tapi ketika mereka meninggal dan di akhirat, dihilangkan cahaya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk permisalan yang berikutnya, permisalan yang kedua. Di ayat yang ke-19. Tafadhol al-qari. Qala, au mithluhum, atau permisalan mereka, permisalan orang-orang munafik, kasayibin, kasayibin ay ka ashabil matari, seperti orang yang kehujanan. Wa asluhu sayyibun, sayyib itu asalnya sayyibun, min soba yasubu, dari soba yasubu ay yanzilu, artinya turun. Kasayibin, seperti yang turun. Minas sama ay sahab, as-sama itu artinya langit, artinya sahab, artinya awan. Fihi ay as-sahab, di dalam awan itu. Zulumatun, kegelapan. Zulumat, jamak, bukan zulmatun tapi zulumat. Di dalamnya ada kegelapan. Allah menyebutkan di sini, di dalam awan itu banyak kegelapan-kegelapan. Bukan hanya satu, karena lafadznya jamak zulumatun. Yatagasufuhu, jadi tebel ya. Awannya itu tebel, sehingga di situ mengandung kegelapan-kegelapan yang banyak. Kegelapan apa yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, kegelapan dari awan itu sendiri, karena dia bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk-tumpuk dan tebel, sehingga itu menjadikan gelap. Kemudian dulmatul mator, yang kedua, kegelapan karena hujan. Tadi mendung ya, karena awan yang tebal sehingga mendung menjadi gelap. Mendungnya sudah gelap, ditambah di sini turun hujan ya, sehingga hujan yang turun itu menjadi tambah gelap. Nah, kenapa disebutkan di sini ada kegelapan hujan? Karena hujan turun itu ketika mendung yang tebal. Kan ini disebutkan dzulumat. Dia awannya yang tebal, yang mendung. Sehingga kondisi yang disebutkan di sini dalam keadaan dia itu sudah mendung plus turun hujan. Kemudian kegelapan yang ketiga, sehingga disebut fihi zulumatun, padanya ada kegelapan-kegelapan. Zulmatul laili, kegelapan yang ketiga adalah kegelapan malam. Karena kejadian ini di malam hari. Nah, maka di sini menggunakan lafaz zulumatun, bukan zulmatun tapi zulumatun. Padanya ada kegelapan-kegelapan satu. Maksudnya satu. Karena hujan. Hujan itu kegelapan nomor berapa? Hah? Nomor dua. Nomor satu? Nah, Rehan. Awan yang tebal, mendung. Nah, yang kedua motor, yang ketiga Rahman malam, dzulmatul lail. Kejadian ini disebutkan dalam keadaan malam kejadiannya. Fihi zulumat, padanya ada kegelapan-kegelapan. Kegelapan karena mendung, awan yang tebal, mendung. Kegelapan karena hujan, karena kalau awannya tebal dan mendung itu turun hujan. Yang ketiga, dzulmatul lail, kegelapan malam. Baik. Dari mana di sini diambil pengertian kejadian ini terjadi di malam hari? Nah, kejadian ini disebutkan terjadinya di malam hari. Lihat ayatnya. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas wa'iki hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yahtafu absaruhum kullama adha'a lahum mashaw fihi kullama adha'a lahum. Ketika menerangi mereka, masyaufi, mereka kemudian berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, ketika kembali gelap mereka diam, enggak berani untuk jalan. Ketika terang mereka, ketika ada kilat, mereka berjalan. Ketika kembali gelap mereka berhenti, enggak berjalan. Berarti ini menunjukkan kejadiannya siang atau malam? Hah? Malam. Karena kembali gelap. Kondisinya di malam hari. Inilah yang kemudian disebutkan dzulumat, dzulumatul sahab, kegelapan awan yang tebal, mendung. Kemudian yang kedua, nam dzulmatul matar, kegelapan turunnya hujan. Dan yang ketiga, dzulmatul lail. Naam. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga di sini mengun lafaz dzulumat. Naam. Baik. Fihi ay sahab, di dalam awan sahab itu dzulumatun yatakasufuhu waraqdun. Apa itu ra'dun? Wal malaku al muwakkal bihi. Itu adalah malaikat yang ditugaskan dengannya. Malaikat yang bertugas untuk mengurusi hujan atau mengurusi awan. Waqila sautuhu. Ada yang berpendapat itu suaranya. Wabarkun lam'an, lam'an sauti, lam'an apa, cahaya, kilatan, kilauan suaranya. Alladhi yajajarubih, yang menghangi dengannya. Di sini ada ra'dun, ada barkun. Baik. Fihi dzulumatun wa ra'dun wa barkun. Naam. Ra'dun tadi disebutkan di sini adalah malaikat yang bertugas dengannya. Waqila, ada yang berpendapat suaranya. Wa barkun, itu cahayanya. Wabarkun, itu cahayanya. Baik. Di sini ada suara, naam, sautu, ada cahaya. Baik. Yang disebut suara itu petir atau kilat. Di sini disebutkan ada cahaya, ada suara, ada cuaca, ada cahaya, ada suara. Ketika mendung, ada kilat, ada apa? Yang bersuara itu namanya apa? Hah? Petir, geluduk, Fil-jahik. Tadi disebutkan ada saud, ya, ketika menafsirkan ra'dun ila sautu suaranya, ya, berarti suaranya malaikat. Wabarkun lam'an, ya, lam'an, lam'an itu berarti cahayanya. Sekarang ra'dun, ra'dun itu suara. Yang bersuara itu petir, ya, atau kilat. Petir atau kilat yang bersuara itu? Hah? Petir atau kilat? Apa doai? Petir dan kilat itu? Hah? Petir itu suara atau cahaya? Petir itu suara. Berarti ra'dun ini petir. Wabarkun itu cahaya. Berarti apa ini? Kilat. Ya. Berarti itu kilat. Ra'dun wabarkun. Ya. Baik. Petir dan kilat. Petir itu suaranya, cahayanya disebut kilat. Ada kilat. Berarti ini ada kilat bukan petir. Ya. Petir dengan kilat berarti berbeda. Yang ini suara, yang ini cahaya. Ya, yang ini cahaya. Ketika mendung dan banyak kegelapan di situ, taib, ada ra'dun wa barkun. Ada suara yang menggelegar, ya, disebut petir tadi katanya, dan ada cahaya yang berkilau disebut kilat. Nah, baik, petir tadi sama dengan apa? Guntur, geluduk dan semisalnya, pokoknya suara yang terkait dengan suara. Ya. Terkadang ada itu tapi enggak ada, enggak nampak cahaya. Ya. Enggak nampak kilatnya. Nah, ada petirnya. Tapi berarti suaranya koyok petir apa koyok kilat? Suaranya koyok petir apa koyok kilat? Hah? Bawantar suaranya arek iki koyok koyok petir apa koyok kilat? Hah? Koyok petir. Ya, berarti sepakat petir itu yang bersuara, ya. Enggak ada pendapat yang lainnya. Apa petir itu sama dengan kilat, padha wae dengan kilat? Al-muhim. Baik. Kalau di ada yang bawa terjemah. Apa? Petir. Petir itu yang apa? Ra'dun. Nah, barkun kilat. Nah, itu yang menerjemahkan para profesor. Ya, dari Tupak itu ahli-ahli tafsir, ya, dan ahli bahasa di situ. Wis nurut itu ae. Berarti petir dan kilat. Nah, petir itu suarane, kilat itu cahayanya. Ya. Kilat itu cahayanya. Seperti orang yang kehujanan, seperti yang turun hujan dari langit, fidulumat, padanya ada kegelapan-kegelapan, waradun wabarkun, ya, ditambahi dengan petir, ditambahi dengan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, orang-orang ini, orang-orang munafik ini, nam, yaj'aluna ay ashabu sayyib, mereka menjadikan, yakni ashabu sayyib, orang-orang yang terkena hujan itu, asabi'ahum, asabi' itu jamak dari isba'un, jari jemari. Nah, menjadikan jari jemari mereka ay anamilahum anamil, itu jari jemari, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Kalau ada kilat, kalau ada petir, orang-orang munafik itu memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Allah menggunakan lafaz jamak asabi. Nah, ini nek ada suara itu dimasukkan ke abe lima-limanya, apa satu tok ini? Kabeh nek ngene gak cukup ya. Karena cukupnya cuma satu. Lafadznya jamak asobe, tapi yang dimaksud satu. Satu yang dimasukkan, karena kalau kabeh gak cukup. Nah, ini mereka-mereka ini orang-orang munafik, kalau ada kilat, ada petir, itu langsung telinga mereka ditutupi. Takut mati. Ketakutan mereka dengannya. Min ajli sawa'ik. Karena ada sawa'ik. Syiddati sawti ra'du. Sawa'ik itu adalah sangat kerasnya. Sangat kerasnya suara petirnya. Nah, suara petirnya sangat kerasnya. Baik. Mereka masukkan jarinya ke dalam telinga-telinga mereka. Li'alla yasma'uha, agar mereka tidak mendengarnya. Ditutupi telinga mereka supaya tidak mendengar petir. Hadara ay khawfa, khawatir. Al mauti, khawatir mati. Min sama'iha, dari mendengarnya. Khawatir kalau mendengarkan petir mereka akan mati, sehingga telinga-telinga mereka ditutupi ketika mendengarnya. Kadzalika hamula, demikian pula mereka itu. Idza nazalal Qur'anu, jika turun Al-Qur'an, jika turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa fihi, di dalam ayat yang Allah turunkan, dzikrul kufri, menyebutkan tentang kekufuran. Al musyabbah bidzulumat, kekufuran yang Allah serupakan dengan kegelapan. Ya. Wal wa'id alaihi, dan ancaman kepada orang kafir. Al musabbah birra'd, yang Allah perumpamakan, yang Allah samakan dengan petir. Al-wa'id. Naam, al-wa'id itu ancaman. Wal-hujaju al-bayyinah, dan hujah-hujah yang jelas. Al-musabbaha bil-barqi, yang Allah serupakan dengan kilat. Yasudduna adhanahum, mereka langsung menutupi telinga-telinga mereka. Kalau turun ayat Allah, mereka cepat-cepat tutupi telinga-telinga mereka. Nah, li'alla yasma'uhu, kenapa? Biar mereka enggak dengar ayat-ayat Allah. Ketika diturunkan ayat Allah, ancaman terhadap perbuatan mereka, mereka tutupi telinganya. Naam. Diumpamakan oleh Allah seperti ketika mendengar petir dan adanya kilat, cepat-cepat ditutupi telinganya, khawatir mati. Naam. Baik, sama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang di situ menyebutkan tentang kekufuran yang Allah serupakan dengan zulumat, fihi zulumat. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang dalam kegelapan. Di dalam ayat Allah itu ada ancaman bagi orang-orang kafir yang Allah perumpamakan dengan ar-ra'd, ya, dengan petir. Kemudian di situ ada hujah-hujah yang jelas yang Allah perumpamakan dengan kilat. Tasuduna adhanahum, mereka tutupi telinga-telinga mereka, li'alla yasma'uhu, agar tidak mendengar ayat itu. Fayamilu ilal iman, kenapa kalau mendengar ayat itu mereka nanti condong kepada keimanan. Ya. Kalau sampai mendengar ayat Allah, khawatir mereka nanti beriman. Mereka enggak mau beriman, sehingga mending ditutupi aja telinganya, biar enggak dengar. Nah. Wa tarki dinihim, nanti karena sudah beriman khawatir akan meninggalkan agama mereka. Memang mereka la yuridul haq, tidak ingin kebenaran, tidak menginginkan kebenaran. Sehingga ketika disampaikan hujah, mereka tidak mau. Ya. Mereka tidak mau. Nah. Jadi, mereka tutupi telinga-telinga mereka. Sehingga, naam, percuma. Jadi, untuk naam, menghujahi mereka, nah, mendalili mereka, gak akan manfaat karena mereka tidak menginginkan itu. Baik. Kemudian wawa indahum mautun, dan dia di sisi mereka itu kematian. Kalau sampai beriman, kalau sampai meninggalkan agama mereka, itu sebuah kematian menurut mereka. Sehingga mereka tidak mau. Mereka enggak mau untuk itu. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan untuk orang-orang munafikin. Ya. Tidak maunya mereka mendengar al-haq, seperti mereka menutupi telinga ketika terdengar naam petir dan kilat. Ya. Naam. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu muhitun. Melingkupi bil kafirin ay ilman wa kudrotan, Allah mengetahui segalanya. Wa kudrot, dan Allah mampu, Allah berkuasa. Fala yafutunahu, tidak ada yang luput dari Allah. Allah melingkupi mereka semua. Nah, baik. Allah muhitum bil kafirin. Nah, ilman wa kudratan fala yafutunahu, tidak ada satupun dari mereka yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di ayat berikutnya setengah, ayat yang ke-20 sudah dibaca belum tadi? Belum dibaca. Dikeraskan volumenya. Yakadu yakrubu, hampir-hampir. Yakrub itu dekat. Ya. Al-barku yahtahu absaruhum. Sangat dekat, hampir. Nah. Kilat itu yahtahu ayakhuduha, mengambilnya bisur'ah, mengambil dengan keras, mengambil dengan cepat. Yahtof itu maknanya mengambil dengan cepat. Absoro, hampir-hampir kilat itu mengambil pandangan-pandangan mereka. Hampir-hampir kilat itu naam mengambil pandangan-pandangan mereka dengan cepat. Kullama adha'u lahu masyaufi, setiap kali terang menerangi mereka karena kilapnya nyala terang. Masaufi, mereka pun berjalan padanya. Ai fi dhawi, ketika ada kilat, naam, maka mereka pun berjalan di situ dengan terangnya kilat itu. Wa idza adlama alaihim qamu, dan jika gelap, mereka dalam keadaan gelap, qamu ai waqafu, mereka berhenti. Mereka berhenti, tidak berani untuk melanjutkan jalannya. Kenapa? Gelap, kilatnya enggak nyala. Tamsilun, ini tamsil, ya, perumpamaan. Li is'aji ma fil Qur'an minal hujat qulubahum, kan, untuk kegoncangan apa-apa di dalam Al-Qur'an dari hujah-hujah kepada hati-hati mereka. Wa tasdiqihim bima sami'u fi mimma yuhibbun, dan juga pembenaran mereka dengan apa-apa yang mereka mendengar padanya. Mimma yuhibbun, dari apa-apa yang mereka cintai, mereka senangi. Wa wuqufihim amma yakrahun, dan berhentinya mereka dari apa-apa yang mereka benci. Walau sya'allah, seandainya Allah berkehendak, la dhahaba bisam'ihim, niscaya Allah akan hilangkan pendengaran mereka. Bimakna asma'ihim, pendengaran-pendengaran mereka. Jamak bisam'ihim, sam'un itu apa, mufrad, ya, maknanya asma'i, pendengaran-pendengaran. Wa absarihim, ini absar menggunakan jamak. Al-zahirah kama dhaba bil batinah, akan dihilangkan pandangan-pandangan mereka yang zahir sebagaimana hilangnya pandangan batinnya, ya, pandangan hatinya itu telah dihitamkan, buta hatinya, dan akan dihilangkan pandangan zahirnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu atas segala sesuatu. Sya'ahu, jika Allah berkehendak. Naam, qadirun. Baik. Qul innallaha ala kulli syai'in sya'ahu qadirun. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Allah berkehendak. Yang Allah kehendaki Allah mampu. Wa minhu idhabu, dan di antaranya adalah menghilangkan ma dzukira, apa yang tadi telah disebutkan, menghilangkan pendengaran mereka, mendengarkan penglihatan mereka, itu Allah mampu kalau Allah berkehendak. Nah, pandangan mereka enggak ada manfaatnya, pendengaran mereka juga tidak ada manfaatnya. Ketika turun ayat Allah, mereka tutupi telinga-telinga mereka, enggak ada manfaatnya telinga-telinga mereka. Baik. Ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Dua ayat ini di situ bisa kita ambil faedah darinya. Yang pertama, tahdidul kuffar, ancaman bagi orang-orang kafir. Ancaman bagi orang-orang kafir. Dari mana? Bi annallah muhitun bihim, Allah melingkupi mereka, Allah mengetahui mereka, tidak ada perbuatan mereka sedikit pun yang luput dari pengawasan Allah, dari pandangan Allah. Ini ancaman bagi orang-orang kafir. Dimanapun mereka berbuat kemaksiatan, Allah mengetahuinya. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada pengawasan Allah padanya. Yang kedua, annal barqa asyadida, bahwasanya kilat yang keras, ya, kilat yang sangat keras itu yahtaful basar, bisa membutakan mata, ya, bisa membutakan mata, sehingga tidak boleh ketika ada kilat kita melihat ke atas. Nah, itu berbahaya dengan pandangan kita, bisa menjadi buta karenanya. Jadi kilat, nah, yang kelihatan, yang cahaya yang begitu apa terangnya, itu dilarang untuk dilihat, tidak boleh dilihat karena membahayakan. Kilat yang keras, baik, itu bisa membutakan mata. Maka Allah disebutkan di sini hampir-hampir, nah, yahtafu absaruhum, hampir-hampir kilat itu taib mengambil pandangan-pandangan mereka, nah, mengambil penglihatan-penglihatan mereka, taib, sehingga kita dilarang, ya, untuk melihat kilat yang begitu kerasnya, karena bisa membutakan mata. Baik. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari sini, anna min tabi'atil insan, anna min tabi'atil insan ijtinaba ma yuhlikuhu, bahwasanya termasuk tabiat manusia itu, termasuk tabiatnya manusia itu menghindari apa-apa yang bisa membinasakan dia. Tabiat manusia itu menghindari apa-apa yang membinasakan dia. Dari dua ayat ini, kira-kira faedah nomor tiga itu diambil dari lafaz yang mana? Tabiat manusia itu menghindari apa-apa yang membahayakan dia, membuat dia binasa. Dari ayat mana? Dari lafaz mana? Dari dua ayat ini? Hah? Faedah nomor tiga. Wa idza, naam, wa idza adlama 'alaihim qamu, ya, kalau pas gelap mereka berhenti, enggak berani jalan. Kenapa? Khawatir jatuh karena bahaya gelap-gelap untuk berjalan. Tapi ketika dha'alahuma sawfi, ketika pas terang, pas ada kilat, mereka jalan. Ketika gelap mereka enggak berani jalan. Dari ayat ini diambil faedah tabiatnya manusia itu menghindari apa-apa yang bisa mencelakakan dia. Apa-apa yang bisa mencelakakan dia. Baik. Yang keempat, isbat masyiatillah, menetapkan masyiah, kehendak Allah. Allah itu memiliki kehendak. Walau sya'allah, seandainya Allah itu berkehendak, ya, la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Nah, dari ayat itu. Baik. Sehingga dari ayat ini pula, walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, diambil faedah darinya, hendaknya manusia itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika masih dikaruniai pandangan dan penglihatan, pandangan dan juga pendengaran. Bisam'ihim wa absarihim. Karena menderita ya, ketika dicabut nikmat melihat dan nikmat mendengar. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Dengan mata yang kita miliki kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat, kita bisa membaca Al-Quran dengan penglihatan kita. Kita bisa mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan, ini nikmat ya. Tapi terkadang nikmat ini kita abaikan, kita lalaikan, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. An-ni'matu mausulatun bisyukri. Nikmat itu mausulah, akan didapatkan, akan hasil bersambung dengan syukur. Nikmat itu terus akan kita dapatkan ketika kita bersyukur, mensyukurinya. Ya. Nah, kita semenjak lahir diberikan penglihatan dan pendengaran normal. Nikmat yang luar biasa. Tapi terkadang kita tidak pernah syukur sama sekali ya. Karena belum merasakan nikmatnya, sengsaranya kalau nikmatnya dicabut. Lihatlah orang-orang yang semenjak lahir itu tidak bisa melihat. Dia masih diberikan pendengaran ya. Masih bisa mendengarkan suara abinya, suara umminya, tapi gak pernah lihat bagaimana rupanya ya. Sampai pun nanti kedua orang tuanya meninggal, dia tidak pernah tahu bagaimana rupanya. Padahal hari-hari dia bercakap-cakap, bagaimana sedihnya hatinya. Nah, satu nikmat yang dicabut, penglihatan, tapi masih bisa mendengar. Ya, itu pun luar biasa menderitanya. Ya, ingin melihat wajah kedua orang tuanya dia tidak bisa. Nah, beda kalau lahir posisi orang tua sudah meninggal, beda. Gak bisa dengar sama sekali dia kan. Ini posisi dia tiap hari bercakap-cakap dengan orang tua yang bisa mendengar suara orang tuanya. Pasti yang dia akan melihat wajah kedua orang tua ya. Melihat wajah kedua orang tua itu nikmat ya. Nikmat. Nah, maka nikmat ini akan terasa ketika kedua orang tua kita itu sudah meninggal. Nah, tidak bisa lagi memandang wajah ibu kita yang begitu besar pengorbanan ibu kita ketika mengandung kita 9 bulan, dibawa kemana-mana ya, gak bisa dititipkan. Nah, tambah tua tambah berat ya. Kalau sakit itu gak sembarangan minum obat karena berbahaya dengan anak yang ada di kandungannya ya. Dipilihkan obat yang gak tapek, manjur, lama reaksinya, yang penting janinnya selamat ya. Ibu-ibu itu kalau hamil biasanya disertai sakit gigi. Itu gandengannya biasanya. Nah, sakit gigi itu paling manjur itu nek obat-obat kelas apa anti nyeri Ponstan dan semisalnya itu langsung reaksi. Tapi kalau ibu hamil tidak bisa minum itu, berbahaya untuk janinnya ya. Dikasih paling pol itu paracetamol ya, itu obat puskesmas, obat paling kelas bawah lah, yang tidak berbahaya untuk janinnya. Tapi rasa sakitnya masih sakit, tapi ibu itu rela untuk sakit demi menyelamatkan kita yang ada di kandungannya. Luar biasa ya. 9 bulan itu gak sebentar, lama itu. Tambah lama, tambah berat, tambah berat, tambah berat ya. Lama itu. Nah, jangan dibayangkan 9 bulan itu sebentar ya. yang mondok itu 6 bulan sekali libur tuh kok suwe nih, suwe bareng 6 bulan. Nah. Dan ibu kita mengandung kita tuh 9 bulan. Ya. Ada yang bahkan lebih dari itu. Enggak lahir-lahir lebih dari itu. Nah. Setelah masa susah itu dilalui, datang masa melahirkan, itu hidup dan mati taruhannya. Hidup dan mati taruhannya itu. Maka ketika ada orang yang tawaf di Ka'bah 7 kali, ibunya digendong, ya. Tanya, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibu? Tidak, tidak satu pun tidak bisa. Meskipun dia gendong ibunya untuk tawaf, enggak bisa. Sakitnya seorang ibu ketika melahirkan itu luar biasa sakitnya. Luar biasa sakitnya. Nah, ketika sang ibu dikasih tawaran dokternya, ini salah satu harus dikorbankan. Pasti ibu itu akan mengorbankan diri janin, mending janinnya lahir dengan selamat. Bayinya lahir dengan selamat dibandingkan dia yang selamat dan bayinya yang meninggal. Itu pilihan seorang ibu. Luar biasa pengorbanannya. Nah, ketika seorang ibu itu melahirkan, itu taruhan nyawa, hidup atau mati. Ya. Sehingga termasuk orang yang mati syahid, perempuan yang dalam masa nifasnya. Nah, itu perjuangan itu. Makanya ketika ada anak yang berani bentak-bentak ibunya, itu anak yang kurang ajar. Anak yang durhaka. Dia tidak tahu bagaimana susahnya ibunya melahirkan dia. Nah, seandainya ya, seandainya seorang ibu itu tahu masa depan, misalnya, tahu nek anak iki nek lahir itu durhaka, mungkin lahir langsung dikaploki mungkin ya. Gak usah lahir aja. Nah, nanti akan berani dengan ibunya ini. Nah, tapi yo nggak tahu, nggak tahu masa depannya, sehingga sudah soro-soro waktu mengandung, kemudian hidup mati ketika melahirkan. Ya. Belum lagi ketika itu, ketika sudah lahir disusui lagi berat ini, nah, kemudian kok berani mentak-mentak ibunya? Dengan bahasa-bahasa kotor, bahkan wa'iyadubillah sampai kemudian memukul dan semisalnya. Ini anak yang kurang ajar, tidak tahu bersyukur dengan pengorbanan ibunya. Nah, makanya digandengkan oleh Allah, aniskurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang itu. Nah, ini hak yang terbesar setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baik, orang-orang yang kemudian berani pada kedua orang tuanya, itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti pengorbanan ibunya, orang-orang yang gak pernah ngaji. Kalau santri itu gak ada yang durhaka kepada ibunya. Kalau santri yang benar itu gak ada yang sampai berani kepada orang tuanya. Itu santri palsu, ya. Santri itu belajar agama, maka dia orang yang paling beda dengan saudara. Seandainya seorang ibu itu memiliki 5 anak, ya, 5 anak, satu anaknya santri mondok dan yang lainnya tidak, maka santri anak satu yang santri ini mesti orang anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, yang paling sopan kepada orang tuanya ini santri. Tapi kalau ternyata akhlaknya lebih jelek dari yang tidak ngaji, bukan santri, itu santri yang gagal. Nah, itu waktu di pondok gak tahu ngapain aja, gak pernah belajar mungkin. Nah, ketika Allah wasiatkan kedua orang tua setelah Allah, ya, menunjukkan luar biasa besarnya. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, nikmat, ya. Masih mendapatkan kedua orang tua hidup itu nikmat. yang harus disyukuri. Kita bisa melihat, kita masih bisa mendengar nasihat orang tua, itu nikmat. Makanya di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ila ma ahyaitana. Ya Allah, berikan kepadaku kenikmatan dengan pendengaran-pendengaran kami, dengan penglihatan-penglihatan kami, dengan kekuatan-kekuatan kami selama kita hidup ini. Masih diberikan pandangan yang kuat, masih diberikan pendengaran yang sehat, masih diberikan tenaga yang kuat berdoa sampai nanti meninggal. Tidak ada penurunan penglihatan, tidak ada penurunan pendengaran, tidak ada penurunan tenaga. Ya, itu yang doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah pandangan itu menurun, ya, kalau sudah pandangan menurun, tidak bisa baca kecuali pakai kacamata. Nah, ngerepot-ngerepoti. Nah, kalau enggak teriak, enggak dengar, sudah mulai dicabut sedikit-sedikit kenikmatannya. Nah, enggak kuat untuk aktivitas. Nah, makanya Rasulullah berdoa dijaga nikmat ini, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan sampai wafatnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, itu beberapa fawaid yang bisa kita ambil darinya. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Besok jadwalnya kita berjami, ya. Besok kita berjami. Kemudian yaumul khamis muhtasar targhib wa tarhib. Kelas berapa kemarin? Kelas 3 ya? Kelas 3 atau kelas 2? Target kelas 2. Nah, Terahman Kariknya Terahman Yomul Khamis. Baik. Wallahu alam suwa wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.